الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد majuan sini Nugraha majuan Payanto. Nah, padahal dibaca sini ya Sabit, dibaca Sabit majuan Sabit Sabit maju. Makhraj itu isim apa? Isim apa? Isim makan dari kharaja yakhruju. Makhraj artinya apa? Tempat keluar. Maka Allah memberikan tempat keluar, jalan keluar, solusi baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Tapi ya. Jangankan mukmin, musyrik aja kalau dia bertawakal pada Allah, berdoa pada Allah ketika genting syiddah, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar pada dia. Fa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahu ad-din. Falamma idza najahu falamma idza najahu fa idahum yushrikun. Kalau mereka berada di tengah lautan, di ombak-ambing ombak, maka mereka berdoa kepada Allah. Mereka bertawakal kepada Allah. Ya. Falamma idza najahu, maka ketika kami selamatkan mereka, ya ja'alahu makhraja. Idahum yushrikun, enggak ada lagi kalau begitu. Apa namanya? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak ada lagi kalau begitu. Ya, namun kalau dia bertawakal hanya pada Allah, maka Allah akan memberikan ya solusi kepadanya. Nah, oleh karena itulah Syekh ya Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan inna tauhid yaftahu laka bab kulli khair wa yadfa'u 'anka kull syarr. Ini pernyataan Ibnu Qayyim. Sesungguhnya tauhid membukakan untuk Anda pintu segala kebaikan dan ya, melindungi Anda dari segala macam keburukan. Kemudian Allah Ta'ala berkata, Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah lah. Ya, kaum mukminin mesti bertawakal. Maka tawakul, tawakal di sini dan hasbu, hasab di sini maksudnya apa? Mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil begitu. Merasa Allah lah yang cukup menolongnya. Bidunil qiyami wal asbabi wal ma'muri biha ajzun mahdud. Tapi tanpa ya melaksanakan melaksanakan asbab, hanya tawakal aja ya, tanpa melakukan sebab yang diperintahkan, itu pada hakikatnya ajzun mahdud, itu hakikatnya kelemahan yang murni. Nah, ya sudah saya sebutkan semalam di kajian Subuh Salam, kutipan dari pernyataan ulama, bersandar kepada sebab syirik, namun meninggalkan sebab celaan terhadap syariat. Ya, tawakal aja, nanti juga sembuh. Nah, kalau seketika sakit, nanti juga sembuh. Nah, ini itulah ajizul mahdud, kelemahan itu sendiri, celaan terhadap syariat. Ya, barakallahu fiik. Fa in kana masyuban bi naw'in min at-tawakkul. Nah, meskipun bercampur dengan sedikit unsur tawakal, fala yan bagi lil abdi ayaj'ala tawakkulahu ajzan. Ya, maka tidak sepatutnya seseorang hamba menjadikan tawakalnya sebagai bentuk kelemahan, wala ajzahu tawakkulan. Ataupun kelemahannya dianggap sebagai bentuk tawakal. Ya, artinya apa? Dia meninggalkan sebab. Ya, yaitu dia tidak mau menambatkan atau mengikat tali ontaknya karena sudah ada alasan tawakal. Nah, ini sebenarnya kelemahan. Tawakal dia berubah menjadi kelemahan. Nah, ya atau sebaliknya tadi yang dikatakan oleh Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, atau menjadikan apa? Fa in kana masyuban bi naw'in min at-tawakkul bagi lil abdi ayaj'al tawakkulahu ajzan wala ajzan tawakkulan. Ya, tawakkalnya menjadi lemah dan kelemahannya menjadi tawakkal. Yaitu dalam bentuk meninggalkan sebab, ya, dalam bentuk meninggalkan sebab. Ya, meninggalkan sebab. Dia menyatakan saya bertawakal pada Allah. Ya, kalau rezeki enggak kemana, motor dia parkir di luar, kuncinya enggak di situ. Nah, kuncinya masih di situ. Kalau rezeki enggak kemana. Nah, ini tawakal ini bukan kelemahan, terus. Ya. Kemudian bal yaj'alu tawakkulahu min jumlatil asbab allati la yatimu al maqsudu illa biha kullina. Nah, bahkan ia harus menjadikan tawakal sebagai bagian dari asbab, dari sebab, ya, yang dengan keseluruhan asbab itulah dia akan mencapai tujuan. Ya, wa min huna ghalitu ta'ifatan. Dari sini kelirulah dua kelompok. Nah, coba dibaca berikutnya. Nah, sebab nugrah. Bismillah. Tuma qala walif wa imallahu ta'ala wa min ha'una ghalitu ta'ifatan. إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل. نعم. سبب مستقل. نعم. فأطلت الأسباب Fa'attolat al-asbabu. Nah, attolat. Fa'attolatil asbabu. Maf'ul. Fa'attolatil asbaba allati iktadat iktadatha hikmatullahi. Asaniyatu qomat bil asbabi wa aradat an tawakkuli. Wa aradat an tawakkuli wal maqsudu annahu sallallahu alaihi wasallam arsyada al-abda ila ma fihi goyatu kamali ayyahrisa ala ma yanfa'uhu wa yabdula yugdahu wa hina idhin yanfa'uhu at-tahassubu bikhilafi man farrata thumma qala hasbiyallahu wa ni'mal wakili fa inna allaha yalumuhu wa la yakunu fi hadhihi al-hali hasbahu khabar yakun terus fa inna ma huwa hasbu man ittaqahu thumma tawakkala alayhi. Yang dimaksud hasbu itu ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa min huna, maka dari sini ghalita ta'ibata. Kalau masdar itu ghalat, tapi kalau fi'ilnya ghalita, ya, fa'ila, itu wazannya. Ya, kelirulah dua kelompok. Yang pertama, ya, ta'ibah yang pertama, qamat, mana tadi, za'amat anna tawakkula wahdahu sababun mustaqillun. Ya, kelompok pertama yang menyangka tawakal saja cukup sebagai satu-satunya sebab. Ya, cuman tawakal itu udah sebab itu kalau bertawakal. Ya, fa'at tolat, maka oleh karena itu mereka mengabaikan al-asbaba, sebab-sebab allati iktadatha hikmatullah. Ya, oleh karena itu mereka mengabaikan, ya, sebab-sebab, mereka meniadakan yang terkandung di dalam sebab-sebab tersebut hikmah Allah. Asania yang kedua, qamat bil asbab wa aradat an tawakkul. Ini kelompok yang kedua, yaitu melakukan sebab tetapi menolak atau, ya, berpaling dari tawakal. Ini dua-duanya sesat, ngawur. Jadi yang benar gimana? Melaksanakan sebab plus tawakal, atau bertawakal plus melaksanakan sebab. Ya, paham di sini gak? Gampang mudahnya, antum parkir kendaraan di luar, atau kunci semaksimal mungkin. Setelah kunci stang, ditutup tuh pintu itunya. Kemudian kasih kunci tambahan, apa namanya, gembok atau alarm. Ya, antum bertawakal udah. Serahkan pada Allah. Nah, ya, paham gak? Nah, kalau ada dua yang keliru di sini misalkan. Yang pertama, yang bersandar pada sebab. Dia gembok, dia kasih alarm, dan dia meyakini terproteksinya kendaraan dia itu berkat apa? Berkat apa? Semua yang dia lakukan tadi, gembok, alarm. Dia tidak bertawakal pada Allah. Ya. Nah, kelompok yang kedua yang keliru apa? Menjadikan asbab apa, tawakal itu sebagai sebab. Dan dia biarin motornya menganga di luar tanpa dikunci. Nah, bahkan kuncinya masih di situ lagi. Dengan anggapan kalau rezeki enggak kemana. Nah, dan dianggap ini sudah termasuk sebab. Yang penting tawakal pada Allah. Itu sudah sebab. Makanya keliru. Ya. Tapi barakallahu fiik. Kita di akhirat tawakal, namun kita diperintahkan untuk berbekal buat akhirat. Kan begitu. Wa tazawwadu fa inna khair zadi at-taqwa. Suruh bertakwa. Nah. Yang berikutnya wal maqsud annahu sallallahu alaihi wasallam, ya maksudnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsyadal abda membimbing hamba ila ma fihi ghayatu kamalihi, kepada jalan yang menghantarkannya pada titik kesempurnaan, puncak kesempurnaan. Ayah risa ala ma yanfa'u, yaitu ya bersemangat atas apa yang memberikan manfaat untuknya. Ya. Kemudian wa yabdul juhdahu, mengerahkan segala usahanya, mengerahkan segala kesungguhannya, sekuat tenaga gitu. Wa hina idin yanfa'uhu at-tahassub, maka pada saat itulah bermanfaat untuknya at-tahassub, ya mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, ini baru nyambung. Setelah dia bersemangat melakukan hal-hal yang bermanfaat, mengerahkan segala kemampuan, kemudian dia mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Naam. Bi khilafi man farrata. Ya. Tentu ini berbeda dengan orang yang mengabaikan hal ini, yang melakukan tafrid. Yang ia semakal dia menyatakan, kemudian ia menyatakan setelah enggak mau melakukan sebab, hanya tawakal, dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya. Fa innallaha yalumuhu, maka Allah mencelaknya. Wa la yakunu bi hadhihi al-hali hasbahu. Ya. Dan yang demikian itu wa la yakunu bi hadhihi al-hali hasbahu. Dan pada saat itu Allah tidak akan menjadikan itu sebagai bentuk kecukupan dari dia, pertolongan untuknya. Fa innama huwa hasbu man taqahu. Yang namanya kecukupan dari Allah itu bagi orang yang bertakwa. Pertolongan Allah hanya bagi orang yang bertakwa. Tsumma tawakkala 'alaihi, kemudian yang bertawakal kepada Allah. Ya. Nah, barakallahu fiik. Yang bertakwa melaksanakan sebab. Nah, baik. Ini pernah terjadi di masa Umar, ya. Umar masuk ke masjid, tiba-tiba banyak orang di situ. Gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain. Ditanya oleh Umar, "Hah? Mana antum? Siapa kalian ini? Kok pada gak kerja?" Kata mereka, "Nahnu al-mutawakkilun." Hah? Fadorobahum. Maka Umar memukul mereka atu-atu. Umar mengatakan antum mutawakilu, pura-pura tawakal. Mutawakilu. Dipukul satu-satu. Ya. Pukul satu-satu yang ada di masjid tersebut. Tapi sekarang kita masuk ke pasal berikutnya. Faslun fi hadihi sallallahu fi dzikir. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dzikir. Ya, barakallahu fiik. Allah berfirman wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifan wa dunal jahri minal qaul bil quduri wal asar wa la takunu minal ghafilin. Ini ya terkait dengan tentang zikir. Nah, orang munafik itu innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum Wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa ila qalila. Ini ciri munafik, tidak berzikir kecuali sedikit. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, atau apa ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Kalau kita zikir, fa idza qadaitum as-salata fadhkurullaha fima qiyaman wa qu'udan. Apa lagi? Faida quriyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak sekali ya, perintah untuk berzikir. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ilham, baca ilham. Karena akmalan nasina dikonilai anjilillah dan karena kalamu kulluhu kulluhu dikirilai wama waluhu walahu walahu wakana amru wanahiyuhu wanahiyuhu wanahiyuhu watasriuhu diummat diummati nifran minhu lillahi faikbaruhu an asma'il arhu Rabbi wa sifatihi wa kamahu wa ahkamihi wa ahkamihi wa af'alihi wa wa'dihi wa wa'dihi wa wa'dihi zikrun minhu lahu. Zikrun apa? Zikrun. Zikrun. Wa sana'uhu alaihi bi alaihi watamjiduhu watasjiduhu watahmiduhu zikran minhu lahu wa su'alu wa du'a'uhu iyahu wa rohiktuhu. Ah, sudah cukup. Ah, ilham baru suruh baca yuk, dek-dekan yuk. Ya, kata Syekh di sini, karena sallallahu alaihi wasallam akmala nasi dzikron lillah. Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna berzikirnya kepada Allah. Kenapa? Karena semua ucapan Nabi semuanya adalah berzikir. Nah, berzikir. Apakah Nabi itu sedang bertasbih, bertahlil, bertakbir, memuji Allah, atau beliau sedang berdakwah, mengajarkan manusia, membimbing, mencegah, melarang, semua ucapan Nabi adalah zikir. Nah, ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke mulutnya menyatakan ma kharaja anni illal haq. Tidak ada yang keluar dari lisanku ini melainkan hanya kebenaran. Nah, bal kana kalamuhu kulluhu fi dzikrillahi wa ma walahu. Bahkan semua ucapan beliau adalah zikir pada Allah dan yang semacamnya. Ya. Semuanya. Nabi SAW bersabda, ala inna dunya mal'una. Ya. Wa mal'unun wa fiha. Kata Nabi, sesungguhnya dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Terlaknat semua apa yang ada di dalam dunia, illa zikrullah. Ya. Wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Kecuali zikir pada Allah dan semacamnya. Alim, orang yang berilmu, orang yang belajar. Nah, itu tidak terlaknat. Selain dari itu, terlaknat. Wa kana amruhu wa nahyuhu wa tasyri'uhu dzikran minhu lillah. Maka perintah larangan ya tasyri', pensyariatan dari nabi itu adalah zikir kepada Allah. Ya. Itu adalah zikir. Semua perintah nabi, larangan nabi, tasyri', nah pengajaran itu adalah zikir. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, wa kana ikhbaruhu an asma'i rabbi wa sifatih. Maka pemberitahuan nabi tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, ya, af'alihi, perbuatan-perbuatannya, wa'alihi wa wa'idihi, janji dan ancamannya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah zikir dari nabi lahu kepada Allah. Itulah zikir. Nah, wa sanahu alaihi bil ala bi alaihi. Ya, sanjungan nabi kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Wa tahmiduhu wa tasbihuhu. Tahmidnya nabi, tasbihnya, tahmidnya ucapan alhamdulillah, itulah zikir. Itu adalah zikir. Nah, wa sukutuhu dzikran minhu bi qalbi. Ya, masya Allah. Ya, diamnya nabi itu zikir di kalbunya. Nabi diam itu berarti sedang berzikir. Sampai-sampai dalam diamnya nabi itu berzikir, maka dia berzikir kalbu. Ya, minimal apa? Bertafakur tentang ayat-ayat Allah. Tafakur sendiri adalah ibadah. Ya enggak? Mana lagi? Fakana zikruhu lillahi yajri ma'a anfasihi qa'iman wa qa'idan wa ala janbihi wa fi mashyihi wa rukubihi. Ya, maka zikirnya nabi kepada Allah yajri ma'a anfasihi. Ada enggak? Apa ini belum dibaca ya? Ya. Zikir apa Rasulullah senantiasa berzikir, zikir terus mengalir bersama hembusan nafas. Saat berdiri, duduk, berbaring, berjalan, menunggang kendaraan, itu semua zikir semuanya. Itu semua zikir. Ya. Wa sayrihi wa nuzulihi wa dha'nihi wa iqamatihi. Ya. Beranjak pergi sehingga suatu tempat, berpergian dan menetap, itu semua zikir. Ya. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, karena Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW senantiasa berzikir pada Allah di setiap waktu beliau. Nah, Rabi, berikut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha. Nah, perhatikan Nabi SAW apabila beliau bangun dari tidur, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, ini yang diucapkan oleh Nabi ketika baru bangun dari tidur. Nah, kemudian semata karo ahaditsa ruwiyat fi ma yaqul. Kemudian ada beberapa hadis yang diriwayatkan yang mengungkapkan sabda Nabi SAW, apa yang beliau sabdakan. Idza istaiqadha, apabila beliau baru bangun dari tidur. Nah, wa idza istaftaha as-salata, ketika beliau memulai salat doa istiftah. Wa idza kharaja min baitihi, keluar dari rumah. Masuk mas, kalau istiftah salat banyak doanya ya, Allah berkabir wa berkasira. Ya Allah ma bait baini wa baina khotayaya, atau yang lain lagi. Keluar dari rumah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa idza dakhala masjid, apa doanya? Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa ma yaqulu fil masa' wa shabah, apa yang diucapkan ketika pagi petang, banyak doanya. Asbahna atau atsaina mulkulillah, asbahna ala fitratil Islam, ya, atsaina ala fitratil Islam, wala kalimatil ikhlas, nah, dan seterusnya. Tinggal diganti asbahna dengan atsaina. Kalau pagi baca doa, Allahumma inni as'aluka liman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, 3 kali. Pak petang, a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Nah. Kemudian mana lagi? Wa inda lubsi tsaub, apa doanya? Bismillah, alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-tsauba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Wa dukhulul manzil, masuk rumah apa? Bismillahi majreh, oh bismillah majreh, bismillahi, bismillahi, ada doa khusus. Apa doanya? La ada riwayatnya. Apa? Eh, kirain mau jawab. Izin di kamar mandi. Hah? Lupa ya, nggak lupa sama. Cukup bismillah sih, cukup ya, berdasarkan hadis yang mabitnya setan. Idza dakhala rajulu baitahu wa qala fi dukhulihi bismillah, qala syaitan li ashabihi, ya, apabila seorang hamba masuk rumahnya mengucapkan bismillah, maka setan berkata kepada CS-CS-nya, ya, la mabita lakum, enggak ada mabit. Tapi kalau enggak mengucap bismillah, setan berkata pada CS-CS-nya, adraktumul mabit. Nah, kalian bisa mabit di sini. Ya, emangnya kalangan aktivis saja yang ada mabit Sabtu Ahad. Malam bina iman takwa. Nah, ya, diisi dengan tausiah ikhwan akhwat sampai jam 9, sampai jam 10 lah, terus tidur. Jam 2, qiyamul lail berjamaah. Ya, qiyamul lail berjamaah, habis salat subuh ada tausiah lah. Habis tausiah, kumpul-kumpul, kenalan-kenalan atau waktu. Hah? Waktu. Habis itu pulang. Biasanya malam Ahad atau malam-malam tanggal merah. Ya. Masih kayak gitu enggak? Udah berubah formatnya. Kalau dulu sih begitu. Kok tahu? Ya perang ikut. Ya. Kemudian mana lagi? Wadukul khala. Gampang ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Khala itu apa khala? Toilet. Toilet. Wal wudu, ya, wudu cukup bismillah. Ya, doa selepas wudu apa? Hadis Umar bin Khattab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wal adzan, adzan itu apa? Idza sami'tum al adzan wa qulu mithla yaqulul muadzin. Ucapkan. Namun di akhirnya ada doa apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah. Ati Muhammadan al wasilah wa ba'ats maqaman mahmuda ladzi wa'adta. Wa ru'yatil hilal wal aql wal utas. Ketika melihat hilal, makan, dan ketika bersin. Nah, faslun fi hadis sallam inda dukuli manzilihi. Ya. Ketika masuk rumah. Nah, fadol isan. Manantum lam yakun sallallahu alaihi wasallam yafja'u ahlahu. Lam yakun yafja'u ahlahu. Ahlahu baktata yatakhawwanuhum. Ah, ini siapa ini? Nah, ngerti gak ini? Yafja' itu mengagetkan keluarga baktatan. Tiba-tiba, konyong. Nah, keluarganya masuk, assalamualaikum. Dia ngumpet di balik. Pas masuk, ayah gitu. Ah, dia kagetin atau dia pakai topeng. Ah, pakai topeng itu apa? Tony Stark. Dia pakai topeng apa gitu kan? Ya. Topeng The Scream ada dulu itu, ya. Tapi, jadi Nabi SAW lam yafja'ah lahu baktatan, tidak pernah mengagetkan keluarganya secara konyong-konyong. Ya takhawwanuhum, ya, dan apa namanya, ya takhawwanuhum, mengagetkan mereka secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka. Terus walakinnahum, sakata hatta yuhdara baina yadihi ma tayassara. Nah, jadi Nabi enggak pernah masuk rumah dengan cara mengagetkan gitu, dengan cara apa namanya, bikin kaget atau apalagi tanpa sepengetahuan mereka. Ya, dan Nabi mengucapkan salam pada mereka. Assalamualaikum. Gak selonong boy. Ya. Gak selonong boy. Tahu gak selonong boy? Jadi mengucapkan salam. Allah berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Apabila kalian masuk rumah, maka ucapkanlah salam kepada ya, kalian sendiri. Faida dahol tembuyu dan pasal di muadzan musik. Nah, itu maksudnya kalian mengucapkan salam satu sama lain, itu maksudnya. Nah, mana lagi waida dahola pada abis siwak. Nah, kalau Nabi masuk rumah, beliau pakai siwak dulu awal-awal, ah, biar mulutnya wangi, nggak bau. Ya, nanti ketika berjumpa istri, cium istri, istri enggak kebauan. Ya, coba kalau habis makan jengki di luar. Kan jengki di luar, tahu jengki? Jengkol. Tahu doyan enggak Niko jengkol? Enggak. Wah. Wow. Petai, petai. Orang Dayak ngucap petai lucu banget. Petai. Petek ulang. Ini kok tinggal di Tambun belum makan jengkol, belum sah jadi ahli Tambun. Nanti coba kalau antum masak ya, nah itu beli jengkol, cekokin sini kok. Pegang dua tangannya. Kayak masukin obat ke bayi. Mana lagi berikutnya? Wasa'ala anhum. Ya. Nabi bersiwak, kemudian Nabi SAW menanyakan keadaan mereka. Gimana hal, gimana? Nah. Atau apa? Rubama qol, atau terkadang Nabi bersabda berkata bertanya, apakah kalian punya makanan? Gitu. Nabi dari masjid dari subuh belum makan. Punya makanan enggak? Kalau enggak ada, Nabi bersabda, "Pak ini shaim." Enggak marah-marah. Gimana sih? Nah. Ya. Wa rubbama sakata hatta yuhdar baina yadayhi ma tayassar. Terkadang Nabi diam, ya. Sampai dihidangkan, dihadirkan kepada beliau, ya, ma tayassar. Apa arti ma tayassar? Makanan seadanya. Nabi diam aja, tiba-tiba dihidangkan. Nah, kayak gitu kan, ya, diam aja, tiba-tiba nasi goreng, kopi, nah. Taib. Mana lagi berikutnya? Wasabata'anhu. Ya, coba dibaca berikutnya. Sabata'anhu. Ya, siapa ini? Kais, nah, Kais. Wasabata anhu anna rajulan sallama alaihi wa huwa yaqulu falam yarudda alaihi wa akhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo yam kutu yam kutul haditha ala al-ghaibi wa kana la yastaghfiru la yastadbiruha bighaitin wala baulin wa naha an dhalik. Faslun sabata anhu annahu sannal adhan bitarji'in. Nah, ini cukup dulu ya. Kita bahas yang terakhir. Kalau yang adzan nanti aja. Yang berada di rumahnya. Wasabata'anmu telah sabit, telah valid dari Nabi sahih. Anna rujulan sallam 'alaih. Bahwasanya ketika Nabi sedang berada di rumah, ada seorang yang mengucapkan salam pada Nabi dari luar. Wa huwa yabulu, dalam keadaan Nabi sedang buang air kecil, yabul. Falam yarudda alaihi, dan Nabi tidak menjawab salamnya. Ya. Ini hadis Ibnu Umar. Jadi ketika lagi buang hajat tidak perlu menjawab salam orang mengucapkan salam. Nah, kenapa? Karena hajatnya dia mencegah untuk mengucapkan sesuatu kayak tadi, ucapan yang baik, salam, waalaikumsalam. Itu kan doa. Ya, doa secara jahriyah jangan diucapkan di dalam toilet, apalagi lagi buang hajat. Taib. Wa akhbara annallaha yamutu. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah yamkut, membenci al-haditha ala al-ghaib. Hadis di sini membenci pembicaraan orang yang sedang BAB. Lagi BAB dia jawab-jawab, ngobrol. Ya. Bayangin lagi ngobrol aja, lagi BAB dibenci, apalagi ngudut. Apalagi ngerokok, aduh gawat itu. wa kana la yastaqbilu qiblata wa la yastadbiruha fi qa'itin wa la baulin. Dan Nabi tidak pernah menghadap atau membelakangi kiblat saat sedang BAB atau BAK. Wa nahaa 'an dzalik, dan Nabi melarang perbuatan demikian. Nah, cukup dulu dia. Subhanallah, bihamdik, syukur alhamdulillah, astagfirullah.